Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita kemarin kita sudah memasuki subbab kedua dari bab ketiga, yaitu hamzah wasal, dan telah dibahas pengertian hamzah wasal, begitu juga bentuk hamzah wasal dan tempat-tempat terdapat padanya hamzah wasal. Nah, sekarang masuk ke D, harokat hamzah wasal. Nah, silakan berkaitan membaca dari depan ya. Ya, Mas Fadil. Bismillah. Qala al-muallif habibullah. Yang D, harakat hamzah wasal. Hamzah wasal dalam penulisan bakunya ditulis tanpa diharakati dengan dhammah, fathah ataupun kasrah. Meskipun ketika dibaca di awal pembicaraan dibaca dengan salah satu dari harakat di atas. Naam, yaitu bisa dibaca dengan fathah al-kitabu contohnya, bisa juga dibaca dengan kasrah contohnya idrib, bisa juga dibaca dengan harokat doma contoh uktub. Nah, namun dalam penulisan tidak boleh harokat-harokat ini ditulis, gitu ya. Meskipun di buku yang berharokat, antum dapati kita bahasa Arab berharokat, iya enggak? Nah itu meskipun di buku yang berharokat, seyogianya hamzah wasal jangan ditulis harokatnya, gitu ya. Mengerti? Ada Arab gundul, ada Arab yang berharokat, iya kan? Nah, ketika antum mendapati Arab itu Arab berharokat, maka hamzah wasal tetap jangan diberi harokat. Kenapa? Karena ada kalanya hamzah wasal itu tidak dibaca ketika di tengah antar kata dan dibaca ketika di awal kata. Nah, kalau hamzah wasal sudah dikasih harokat, maka akan membingungkan ketika membacanya nyambung, membaca wasal, membaca nyambung, iya kan? Nah, sehingga apa? Hamzah wasal tidak dibaca. Nah, kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana orang yang apa namanya membaca ini ngerti kalau nggak ada harokatnya, apakah dibaca doma, fathah atau kasroh? Ya jawabannya, seyogianya dia belajar sehingga bisa mengerti. Nah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutan bacaan. Qala hafizullah, cara pengucapan hamzah wasal ketika dibaca di awal kata ada 3 cara. Nah, berganti ke Mas Zubair. Yang ya, pertama. Yang pertama dibaca dengan harakat fathah, yaitu pada al seperti al-kitabu, asy-syamsu. Ya, terus. Dan pada kata aimanullahi. Iya. Hamzah wasal dibaca fathah pada 2 tempat. Yang pertama pada al. Naam. Al ma'rifat atau al jinsiyah atau al istighraqiyah dan seterusnya ya. Naam. Semua al hamzah wasalnya dibaca fathah. Al kitabu, asy-syamsu, al insanu. Naam. Adz-dzalu, ar-ra'u dan lain sebagainya. Itu dibacanya fathah. Naam. Dan juga pada aimanullah. Nah, ini juga dibaca fathah. Ya, berganti Mas Rizal. Bismillah, qala al-muallif hafizullah. Yang kedua, dibaca dengan harokat dhammah, yaitu jika huruf ketiga kata fi'il berharokat dhammah asli. Contohnya uftutiha, ustufhima, ughzu, uktub, uktul, udkhul. Nah, barakallahu fikum. Dibaca dengan harokat doma, yaitu pada apa? Pada fiil yang harokat huruf ketiganya adalah, nah, pada fiil yang huruf ketiganya berharokat doma, seperti yang disebutkan dalam contoh oktub. Nah, huruf ketiganya apa pada oktub? Doma, yaitu berupa huruf ta. Ya, ya. Uktul, apa huruf ketiganya berupa? Tak juga. Udkhul, apa huruf ketiganya? Nam, kho. Nam, ketika huruf ketiganya berupa doma, maka dibaca doma hamzah wasalnya. Uktub, uktul, udkhul. Ini untuk fi'il amr ya. Kemudian di sana juga ada huruf ketiga yang doma, yang bukan fi'il amr. Seperti uftutiha. Fi'il apa ini? Fi'il madi majhul. Uftutiha fi'il apa? Madi majhul, berasal dari iftataha. Iftataha yaftatihu. Majhulnya uftutiha yustaftahu. Atau juga yang, atau yang bawahnya ustufhima, berasal dari istafhama. Istafhama fi'il maklum, dibuat majhul menjadi ustufhima. Naam. Barakallahu fikum. Ugzu di sini dari fi'il amr ya. Ugzu fi'il amr. Naam, sahihnya fi'il ketika huruf ketiganya berupa doma, maka hamzah wasolnya dibaca doma, yaitu bagi fi'il yang berhamzah wasol, bagi fi'il yang berhamzah wasol. Naam. Barakallahu fikum. Kalau fi'ilnya enggak berhamzah wasol, huruf pertamanya juga dibaca doma kalau bentuknya fi'il majhul. Naam. Seperti apa? Contoh, contoh fi'il yang tu'ullima, ya, ta'allama, majhulnya apa? Tu'ullima, ya, iya kan? Dibaca doma enggak? Baca doma, tu'ullima, ta'allama, tu'ullima. Naam. Ya, kita lanjutkan. Mas Abdul Hadi dibaca yang poin berikutnya. Jika bismillah. Yang kedua, jika kata tertentu mengalami perubahan i'lal pada huruf ketiganya, yaitu asalnya dhammah berubah menjadi kasrah, maka hamzah wasalnya tetap dibaca dhammah. Naam. Seperti seperti ughzi, asalnya ughzui. Iya. Jika kata tertentu mengalami perubahan i'lal pada huruf ketiganya, yaitu asalnya dhamma berubah menjadi kasrah, maka hamzah wasolnya tetap dibaca doma. Nah, ini di, antum kasih taklik ya. Sebetulnya bukan tetap dibaca doma, boleh dibaca doma dan itu yang utama, dan boleh juga dibaca kasro. Jadi antum tulis tetap dibaca doma dalam kurung yang utamanya, dan boleh juga dibaca kasro, dan boleh juga dibaca kasro. Nah, itu takliknya. Tetap dibaca doma dan itu yang utama, dan boleh juga dibaca kasro. Nah, barakallahu fikum. Contoh di sini adalah ugzi, ya, asalnya ugzuwi. Artinya apa? Artinya huruf ketiga itu secara asal berharokat doma. Huruf ketiga secara asal berharokat doma. Namun karena terjadi iklal, apa yang terjadi? Karena terjadi iklal, yaitu berkumpulnya ya diawali oleh wawu, huruf ilat ya diawali huruf ilat wawu, maka huruf ilat wawu tersebut dihapus. 6. Dan harokat huruf ilat wawu dipindah ke huruf sebelumnya. Harokat huruf ilat wawu dipindah ke sebelumnya, maka dibaca menjadi ugzi. Ugzi ya, asalnya ugzuwi. Ugzuwi dibaca menjadi ugzi. Boleh enggak dibaca igzi? Boleh. Boleh dibaca igzi, melihat kepada perubahan terakhir, bukan melihat kepada asalnya. Yang baca igzi berarti melihat kepada perubahan terakhir, bukan melihat kepada asal. Nah, Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang ketiga, dari cara pengucapan hamzah wasal, yakni dibaca kasroh pada semua kata yang berhamzah wasal, yang tidak termasuk pada ketentuan di atas. harakat kasrah pada hamzah wasal adalah harakat asal. Contohnya idrib, imshi, irmiya, ismun, ithnani, iftah. Naam, barakallahu fikum. Dibaca kasrah pada semua kata berhamzah wasal yang tidak termasuk pada ketentuan di atas. Dan harakat kasrah pada hamzah wasal adalah harakat asal. Jadi kalau antum bingung apa bacaan hamzah wasal, maka kembalikan ke asal. Asalnya itu adalah kasro. Nah, itu ya. Kecuali pada yang disebutkan di atas tadi, mudah diingatnya, yaitu pada al, pada aimanullah, dan pada fi'il yang huruf ketiganya berupa doma. Nah, ya, Mas Hafid. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Catatan, jika kata tertentu huruf ketiganya dibaca dhammah aridhah, bukan asli harokat huruf ketiga, namun dhammah ini datang karena harokat penyesuaian dengan waw jamaah, maka hamzah wasolnya dibaca sesuai dengan harokat asli pada huruf ketiga. Seperti imshu asalnya imshiu, irmu asalnya irmiu. Nah, barakallahu fikum. Catatan ini seperti yang di poin di nomor 2 ya. Seperti nomor 2 sebetulnya. Nah, barakallahu fikum. Jika kata tertentu huruf ketiganya dibaca doma arido, doma arido yaitu doma yang bukan asli. Nah, datang karena perkara tertentu ya, karena iklal. Maka hamzah wasalnya dibaca sesuai dengan harokat asli pada huruf ketiga tersebut. Nah, seperti disebutan imsu asalnya imsiu. Imsu asalnya MCU. Apa yang terjadi? Berkumpul dua huruf ilat, wawu dan ya. Maka dibuang huruf ilat yang pertama yaitu ya, seperti yang terjadi pada ugzuwi ya. Berkumpul wawu dan ya, dua huruf ilat kan. Maka dibuang huruf ilat yang pertama. Kemudian harakat huruf ilat tersebut dipindah ke huruf sebelumnya, yang tadinya MCU karena ya-nya dibuang, kemudian ditetapkan harokatnya, harokatnya dipindah ke sin menjadi imsu. Nah, gitu juga pada irmu, asalnya irmiyu menjadi irmu. Nah, ini juga seperti catatan yang sebelumnya, boleh dibaca dua wajah. Yang lebih utama bacaan yang sekarang dibaca imsu, irmu, dan boleh baca umsu, urmu. Namun yang kuat ini bacaan yang ini, yang melihat kepada asli, melihat kepada apa? Asli. Nah. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Ya, Mas Afan. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Yang E, perubahan hamzah wasal. Hamzah wasal bisa dihapus atau berubah menjadi alif atau hamzah qat'i karena keadaan tertentu. Ya, hamzah wasal bisa dihapus. Artinya apa? Hilang secara tulisan. Kalau secara lafaz sudah jelas hilang ya ketika di tengah antar kata, iya kan? Nah, dan di sini bisa dihapus, artinya hamzah wasalnya hilang, tidak ada. Atau berubah menjadi alif. Hamzah wasal berubah menjadi alif atau hamzah qat'i. Nah, berubah menjadi hamzah qat'i yaitu alif yang diberi kepala ain. Kenapa? Karena keadaan tertentu. Nah, keadaan-keadaan itu akan disebutkan berikut ini. Ya, baca lagi Mas Afan. Yang pertama, dihapusnya hamzah wasal. Hamzah wasal dihapus apabila diawali oleh hamzah istifham. Contohnya astaghfarta, ajtama'an nasu. Iya. Keadaan yang pertama, dihapusnya hamzah wasal. Hamzah wasal dihapus apabila diawali oleh hamzah istifham. Nah, berarti lebih khusus, bukan diawali oleh huruf istifham, namun khusus apa ini? Hamzah istifham ya. Kenapa? Karena bertemu dua bentuk alif. Yang pertama hamzah qat'i, yang kedua hamzah wasal. Bentuknya sama-sama berdiri kan, sama-sama alif. Yang seperti itu dibenci. Orang Arab membenci. Nah, sehingga hamzah wasal dibuang, yang ditetapkan adalah hamzah qat'i. Hamzah wasal dibuang, yang ditetapkan astagfarta. Nah, berasal dari a istagfarta. Astagfarta berasal dari apa? A istagfarta. Apakah engkau telah meminta ampun? Begitu juga ajtama'an nasu. Berasal dari apa? A ijtama'an nasu. Nah, itu asalnya. Barakallahu fikum. Ajtama an-nasu artinya apakah orang-orang telah berkumpul. Nah. Ini keadaan pertama ya. Yaitu apa? Hamzah wasal dibuang karena bertemu dengan hamzah qat'i. Karena bertemu dengan hamzah qat'i. Nah. Ya, dibaca Mas Muhammad. Untuk membaca. Bergantian membaca. Yang kedua, berubah menjadi alif atau mat. Hamzah wasal berubah menjadi alif lalu terjadi mat apabila hamzah wasal berubah alif lam dan diawali dengan huruf istifham. Apakah contohnya al amiru qaimun? Iya. Menjadi al amiru qaimun. Iya. Lanjutan bacaan. Artinya apakah pemimpin berdiri? Ya, terus lanjutan sampai selesai poin kedua. Nomor 2 sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul Allahu adzina lakum. Katakanlah apakah Allah telah memberikan izin kepadamu? Yang kedua. Qul adzakaraini harrama. Katakanlah apakah dua yang jantan yang diharamkan? Yang ketiga. Al ana wa qad asaita qabl. Apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Speakernya kecil Mas. Speakernya katanya kecil. Bukan itu kurang maju. Dia kurang dekat. Oh, kurang dekat. Iya. Barakallahu fikum. Iya, aksantum. Gitu ya. Ya, kita lanjutan. Yang kedua berubah menjadi alif atau mad. Nah, artinya apa? Hamzah wasal ini berubah menjadi alif mat. Itu yang at yang garis miring dibuang aja. Berubah menjadi alif mat itu aja. Antum tulisan garis miring kan? Garis miring dibuang. Berubah menjadi alif mat itu. Artinya alif yang dikasih tanda mat. Nah, hamzah wasal berubah menjadi alif lalu terjadi mat. Yaitu apa? Alif yang diberi mat maksudnya. Apabila hamzah wasal berupa al. Apabila hamzah wasal berupa al, maksudnya hamzah wasal yang ada pada al. Berarti ada pada apa di sini? Pada isim ya, isim yang beral. Maksudnya apa? Hamzah wasal yang ada pada isim yang beral. Nah, yaitu ketika apa? Diawali dengan huruf istifham, yaitu hamzah istifham. Diperbaiki ya. Yaitu diawali dengan hamzah istifham. Bukan huruf istifham, bukan huruf istifham lebih umum. Hal juga huruf istifham. Hal termasuk huruf istifham bukan? Huruf istifham. Antum perbaiki lebih baik. Dan diawali dengan hamzah istifham itu, bukan huruf hamzah istifham. Nah, berarti ini keadaannya hampir sama dengan sebelumnya. Hampir sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hamzah wasal berubah, hamzah wasal dihapus. Astagfarta, dihapus hamzah wasalnya. Dihapuskan. Kalau yang sekarang hamzah wasalnya terjadi mat, yaitu berubah menjadi alif kemudian diberi mat. Nah, artinya apa? Hamzah istifham dibuang ya. Hamzah istifham dibuang, namun yang ditetapkan adalah hamzah wasal yang dikasih mat. Nah, itu. Pada contoh al amiru qaimun, al amiru qaimun. Nah, di situ ada mat ya. Al amiru qaimun. Asalnya apa? Asalnya hamzah wasal al-amiru qaimun. A al-amiru qaimun. Itu asalnya. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa di sini di mat? Kenapa tidak dihapus saja seperti di atas? Paham pertanyaannya? Di atas a istakfarta berubah menjadi astakfarta. Mengerti? Kalau sekarang kenapa enggak diucap seperti yang di atas? Yaitu apa? Al amiru pendek ya, al amiru qaimun. Karena hamzah wasal berupa al. Gitu. Iya, karena hamzah wasal berupa al, kalau di atas bukan al ya. Berupa hamzah yang ada pada fi'il madi. Jawaban betul tapi kurang tepat. Ya, betul kenyataannya emang begitu, hamzah wasal berupa al. Siapa yang jawab? yang diinginkan jawaban yang lain. Kenapa? Kenapa enggak disamakan dengan yang di atas? Mengerti pertanyaan? Itu kan hamzah ketemu hamzah wasal. Kenapa yang di atas hamzah wasal dihapus, ditetapkan hamzah qat'i, sedangkan yang di bawah yang sekarang ini kok hamzah qat'i yang dibuang, hamzah wasal yang ditetapkan menjadi mad? Nah, itu kan. Nah, apa jawabannya? Enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Ini kan nguji aja, nguji apa namanya? Diater ke antum. Tadi udah dijawab oleh Bu Salma, namun kurang tepat. Benar atau kurang tepat? Jadi double. Karena ada tiga hamzah. yang bawah cuma dua, yang bawah cuma dua kan? Nggak ada yang menjawab. Jawabannya agar tidak tertukar, tidak keliru antara jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah itu berupa berita, kalau jumlah insya'iyah berupa pertanyaan, perintah, tamani dan sebagainya. Itu namanya jumlah insya'iyah. Nah, agar tidak tertukar antara jumlah perintah dan jumlah berita, gitu aja ringkasnya. Agar tidak tertukar antara jumlah berita dan jumlah perintah. Jumlah itu kalimat ya. Nah, karena kalau jumlah insya'iyah, jumlah insya'iyah ini termasuk pertanyaan, itu namanya jumlah insya'iyah. Ketika anda bertanya apakah pemimpin berdiri, pertanyaan bukan? Jumlah apa namanya? Insya'iyah, iya kan? Pemimpin berdiri, jumlah apa di sini? Jumlah khobariyah, berita. Nah, sekarang lihat, kalau semuanya dibaca al-amiru qa'imun, baik untuk jumlah berita atau jumlah insya'iyah, maka sulit dibedakan. Itu maksudnya antum ini berita atau perintah, berita atau pertanyaan. Ya, lihat apa tulis. Kalau antum bingung, mana schedule-nya? Berarti apa tulis? Ya, perhatikan. Kalimat yang pertama, jumlah insya'iyah, itu kalimat tanya ya, kata tanya di sini ya. Diawali oleh hamzah istifham. A, kita baca putus ya. A, putus. A, al-amiru qa'imun. Apakah pemimpin berdiri? Seperti antum mengucap hal al-amiru qa'imun. Ini kalau dibaca putus, kalau dibaca sambung halil, gitu kan? Halil amiru qa'imun, gitu kan? Ya enggak, baca sambung. Halil amiru qa'imun, apakah pemimpin berdiri? Nih, halil. Kenapa dibaca halil? Karena hamzah wasal ketika di tengah hilang. Betul? Iya. Maka dibaca halil. Nah, sebelumnya kan hal. Gitu ya. Sebelumnya hal. Kemudian kenapa? Ketemu dua sukun, sukun pada lam hal dan sukun pada lam ta'rif, lam komariyah. Nah, hamzah wasal dianggap enggak ada karena di tengah. Maka ketemu dua sukun. Ketika ketemu dua sukun, sukun pertama di kasrah. Halil amiru qa'imun. Nah, ini kalau hamzah, kalau huruf istifhamnya berupa hal. Sekarang kita ganti huruf istifhamnya berupa hamzah. Nah, berupa hamzah gini. Kita baca apa ini? Hamzah wasal dibuang kan? Karena tengah. Al-amiru qa'imun. Gitu kan? Lihat. Al-amiru qa'imun. Ya. Sekarang baca ini. Hamzah wasal dari awal. Bagaimana bacaannya? Al-amiru qa'imun. Sama enggak? Al Amiru Ko Imun. Nah, sama enggak? Lihat. Sama, berarti tertukar. Bisa ketukar ya. Bisa samar, bisa menjadi bingung antara apakah yang antum maksud ini jumlah khobariyah, berita, atau jumlah insya'iyah, itu kalimat tanya. Ya, iya enggak? Coba antum baca ini. Yang ada hamzah wasolnya. Yang ada hamzah istifhamnya. Al Amiru qa'imun. Ini antum baca yang kedua, yang enggak ada hamzah, yang enggak ada hamzah istifhamnya. Al Amiru qa'imun. Sama bacaannya. Nah, karena sama ini, maka apa yang mereka lakukan? Hamzah wasol ditetapkan namun berubah menjadi mad. Hamzah wasol ditetapkan, hamzah qati kita buang, hamzah wasol ditetapkan berubah menjadi mad. Berarti mad ini mengandung apa? Mengandung kandungan berupa hamzah qati. Itu ya. Al amiru qaimun. Al amiru qaimun. Nah, ini alasannya. Jadi supaya tidak samar, tidak tertukar antara kalimat tanya dan kalimat berita. Itu jawabannya. Berbeda kalau yang sebelumnya. A istakfarta. Nih, is takfarta. Ini hamzah wasol ya. Istakfarta hamzah wasol. Ketika berada di tengah, di tengah antar kata, maka dibuang secara lafad. Dibuang secara lafad. Astagfarta. Astagfarta. Berarti artinya apa? Apakah engkau telah meminta ampun? Nah, kalau hamzah wasolnya, kalau hamzah qati kita buang, kalau hamzah qati kita buang, kita baca istagfarta. Kita baca istagfarta. Artinya apa? Engkau telah meminta ampun. Nah, kalau dibaca astagfarta, berarti apakah engkau telah meminta ampun? Nah, itu bedanya gitu ya. Di surat Al-Munafiqun ada ya, astagfarta lahum. Astagfarta lahum am lam tastagfir lahum. La yaghfirullahu lahum. Itu kan? Nah, itu ini dari sini nih. Dari asalnya itu dari hamzah wasal bertemu dengan hamzah istifham. Maka yang terjadi adalah hamzah wasal dibuang secara lafat, tidak secara tulisan. Tulisan masih ada. Nah, astagfarta. Nah, berikutnya Mas Ali ya, Pak. Atau ikhlas. Mas ikhlas ya. Ya, silakan Mas Ikhlas. Nomor 3 berubah menjadi hamzah qat'i. Hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i pada keadaan berikut ini. Nah, hamzah wasal berubah menjadi hamzah qat'i pada keadaan berikut ini. Nah, lanjutkan. A pada lafzul jalalah. Lafaz Allah jika diawali oleh huruf nida atau huruf panggilan. Iya. Pada lafzul jalalah, lafaz Allah. Nah, untuk mimbab adab ya. Ketika kita menemukan lafaz Allah, kita katakan lafzul jalalah. Artinya apa? Lafaz yang agung, lafaz yang luhur, lafaz yang mulia, itu lafzul jalalah. Nah, kalau antum mengucap pada Allah, nanti antum pahamnya Allah kepada apa? Kepada zatnya. Mengerti? Kita yakin Allah ada kan? Dan lain sebagainya. Pada, sehingga apa? Yang dimaksud di sini adalah pada lafadznya, lafad tulisan Arabnya. Maka disebutkan pada lafzul jalalah, pada lafad Allah. Nah, jika diawali oleh huruf nida, huruf panggilan. Nah, contoh di situ ya Allah. Ya Allah. Lafadz Allah sebelum kemasukan huruf nida, dia itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Kalau antum masukkan ba, sumpah di sini. Apa ngucapnya? Billahi kan? Iya enggak? Bukan bi Allahi, bukan. Iya enggak? Billahi. Berarti menunjukkan apa di sini? Hamzah wasal di situ. Nah, asalnya dari ilah. Barakalawikum. Ilah kemasukan al dan seterusnya sehingga menjadi Allah. Nah, jadi pada lafzul jalalah Allah ketika kemasukan ya, maka hamzah wasalnya berubah menjadi hamzah qati, ya Allah. Kalau enggak dirubah antum baca ya Allah. Gitu kan? Ya Allah. Ada enggak ngucap gitu? Enggak kan? Kata ngucap ya Allah. Ya enggak? Kalau enggak berubah jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Itu orang Arab banyak ngucap gitu. Ya Allah, tapi bukan maksudnya manggil Allah, bukan, ngajak antum. Ya Allah, maksudnya ayo, nah, itu. Ya. Arab gitu. Kalau anak dengar mereka misal mau ngajak kemana atau ngajak kerja bakti atau melakukan, ayo kita kerjakan itu, ayo kita ke sana, atau misalnya bilang ya Allah, nah, itu. Atau termasuk juga calo-calo, kenek-kenek mobil tuh ngajak penumpangnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu anak-anak sempat berpikir apakah maksudnya ya Allah, tapi enggak mungkin lah ya Allah kan itu. Jadi, memang itu bahasa mereka, lahjanya begitu. Nah. Jadi ya Allah ya, menjadi ya Allah, bukan ya Allah, bukan. Yang B. Mas Yundi baca. Bismillah qala mu'allif hafidzahullah. B. Pada al-ma'rifat atau yang lainnya, jika dikehendaki lafadznya atau menghendaki lafadz al tanpa isimnya, seperti pada ucapan an-nakiratu taqbalu dukhulu al, isim nakirah bisa menerima al. Al-al-ahdiyatu wa al-al-jinsiyatu, al-ahdiyah dan al-jinsiyah. 6. Beratkan apa yang tulis. Kita tulis misalkan kitabun ya. Isim apa dikira? Isim nakiro kan. Kalau kita buat ma'rifat, caranya bisa dengan memberikan al. Nah, kita ucap berikan al. Nah, lalu antum berucap al pada lafat kitabun adalah al ma'rifat. Misal gitu. Di sini yang antum bahas ini al. Kita ingin menjelaskan al yang ada di sini. Kita lepas dari isimnya. Nah, ketika itu dikasih ke hamzah qat'i. Mengerti? Ketika kita lepas al dari isimnya, maksudnya kita ingin menjelaskan al itu sendiri yang disebut dengan alif dan lam kan itu. Kita ingin menjelaskan alif dan lam yang bahasa tepatnya adalah al. Maka ketika itu ditulis diberi hamzah qat'i. Jangan sampai menulisnya gini. Al-kitabu adalah alif lam ma'rifat. Nah, antum tulis begini tanpa kasih kepala hamzah. Ini termasuk tulisan yang salah. Ya, itu. Jadi al secara asal tidak ada hamzah, tidak ada kepala ainnya, tidak ada tanda hamzahnya. Kecuali ketika ingin menceritakan al itu sendiri lepas dari isim. Dengan kata lain apa? Ingin menjadikan dia itu seperti nama. Menjadikan seperti nama. Bukan masuk dalam satu kesatuan isim. Ya. Siapa? Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada isim yang berhamzah wasal yang dijadikan nama. Ayam. Ya'al intifarun, telah datang bapak intifar. Ya'umul ijnaini, hari Senin. Nah, seperti yang tadi disampaikan, an-nakirotu taqbalu dukhulu al, alnya jadi seperti nama, sehingga dikasih kepala hamzah, kepala ain. Nah, ini secara khusus C disebutkan, pada isim yang berhamzah wasal yang dijadikan nama. Artinya isim manapun yang dalam jawa soal kalau jadi kenama, maka jawa soal yang bukan menjadi hamzah qat'i. Nah, ada orang diberi nama misalkan nama apa? Al-Kindi. Soal itu hamzah wasal ya, jadi kenama jahat inti soal, jahat inti soal dibacanya hamzah qat'i. Seperti yang sekarang ini, ja'in bisor, yaumul itnain, itnain berasal dari isnani, isnani untuk mudakar, isnani untuk panas. Kenapa diucap isnaini berya bukan alif? Karena mudapun iya enggak? Asalnya kan isnaini Marco, ketika mudapunnya dibaca majrur, itu isnaini. Iya. Nah, di sini kenapa ada hamzah fathinya? Karena dijadikan sebagai nama, nama hari. Yomul isnaini. Yomul isnaini. Baca gitu kan? Iya. Kalau tani. Hamzahnya hamzah wasol, maka kita baca yomul isnaini. Yomul isnaini. Kalau hamzahnya wasol kita baca yomul isnaini. Yomul isnaini. Yang itu lamnya. Kalau hamzahnya wasol. Namun di sini bukan wasol hamzahnya. Hamzah siapa? Hamzah itu kita baca yomul isnaini. Setiap manusia Jawa saja melampaui maksudnya apa? Ketahuan. Nah ini, nah di sini saidnya isna ini diberi kepala ain, hamzah wasolnya diberi kepala ain. Dengan kata lain apa? Hamzah wasol berubah menjadi hamzah qat'i. Kenapa? Karena ada pada darurat syair. Untuk keserasian wazan, keserasian timbangan. Kalau antum belajar arut, belajar kofiyah, nanti ada wazan-wazan disebut dengan ini bahrul muhit, ini bahrul rosyas, ini nanti timbangannya nanti ini. Nah, ketika terdesak oleh timbangan supaya sewazan, supaya timbangan itu selaras, terjadilah hal-hal seperti ini. Yaitu apa? Yang hamzah wasol berubah menjadi qat'i. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Atau adanya tambahan huruf tertentu menjadi diilhakan dengan ini dengan itu karena kaitannya dengan timbangan. Nah, barakallahu fikum. Setiap rahasia yang melampaui atau diketahui lebih dari dua orang maka tersebar, dan setiap ilmu yang tidak ditulis di kertas menjadi hilang. Nah, jadi kalau antum mendapat faedah, seyoganya faedah itu ditulis supaya ingat, supaya enggak lupa. Apalagi yang namanya belajar ya. Setiap pelajaran ada faedah baru. Kan gitu. Faedah tersebut bertumpuk, apalagi kalau belajarnya bukan satu pelajaran. Satu hari 5 pelajaran misalkan. Masing-masing ada faedah. Di memori kita bertumpuk gitu. Sehingga memungkinkan sekali untuk lupa. Bagaimana supaya enggak lupa? Tulis faedah-faedah tersebut. Nah, sehingga ketika kita membutuhkannya, kita murojaah, kita ingat, oh ini faedahnya ini. Nah, termasuk usaha untuk mendapatkan apa namanya tulisan tadi adalah membeli bukunya, beli buku ya. Nah, itu termasuk. Karena ada juga yang ikut belajar nggak beli bukunya, cuma dengarkan, ada kan itu. Nah, dan sebetulnya apa yang disampaikan ternyata lebih dari yang ada di buku, iya nggak? Jadi kalau sudah nggak beli buku, enggak menulis, maka faedahnya ya bisa jadi sangat sedikit yang didapatkan. Nah, dan ini terjadi di beberapa ikhwan ya. Kita lihat taklim, mereka cuma duduk manis mendengarkan, enggak lihat ada buku, enggak lihat ada kertas. Nah, padahal mereka orang-orang yang kita katakan orang-orang ini menyimpang atau tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah. Mereka semangat bawa buku, semangat bahkan beli buku, semangat ngoret-ngoret. Bahkan mereka ada yang mengharuskan jamaahnya kalau taklim harus mangkul, harus pegang kitab-kitab tersebut, harus didapatkan, dipelajari dari ustadznya. Ustadznya tersebut juga harus belajar dari ustadz sebelumnya, sebelumnya juga harus sebelumnya, seperti bersanad itu. Nah itu nanti ustadz yang sebelumnya yang paling tinggi ini mengatakan saya dulu mendapatkan langsung di Mekah dari Syekh ini dulu sampai ke Rasul. Alasannya gitu. Ya kita kitabnya ada, mereka katakan ini kitabnya mangkul, kitab ini mangkul, kitab itu dan lain sebagainya. Tahu golongan mana? Nah, ada golongan seperti itu ya. Nah, yang golongan tersebut ya menurut kami atau menurut para ulama mereka banyak melakukan apa kesalahan dalam manhaj. Namun orang-orang banyak tertipu karena mereka berdalih kita mengaji Al-Quran dan Sunnah mangkul ada sumbernya, sumbernya berasal dari sebelumnya. Nah, tarqalafikum. Dan pembahasan kita bukan membahas mereka ya, cuman maksud kita apa? Ilmu itu harus ditulis, diikat dengan tulisan. Nah, ilmu itu seperti buruan, kalau enggak diikat maka akan lepas. Apa ikatannya? Berupa tulisan. Nah, ya selesai dari pembahasan Hamzah Wasol. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab al-ibdal. Ada pertanyaan? Ya. Tadi pada penjelasan astaghfar tak di apa ditulis disebutkan bahwa astaghfar tak Hamzah Wasolnya terhapus ketika diucapkan dan tetap ada ketika ditulis. Ini ada salah ucap. Oh, ada salah ucap ya. Pada istighfar tak Hamzah Wasol itu hilang secara lafad, namun tetap ada secara tulisan. Itu ya, pengucapnya gitu. Yang benar adalah hilang secara tulisan dan secara lafad. Gitu kan? Iya, asantum, barakallahu fikum. Ya, untuk yang astaghfarta, Hamzah Wasolnya itu hilang secara tulisan dan secara lafad ya. Terburu-buru tadi menyampaikan. Nah, lihat yang di buku disebutkan demikian. Dan memang juga yang kita dapati demikian di ayat Al-Qur'an juga demikian astaghfarta yaitu Hamzah Wasolnya dibuang secara tulisan dan secara lafaz. Nah, dan waktu pertemuan awal kemarin disampaikan ya bahwasanya apa? Antum lihat halaman 229 ya. Kita tambah sedikit. Pada halaman 229 disampaikan Hamzah Wasol yaitu hamzah yang ada terlafazkan di awal kata ketika memulai pembicaraan dan hilang tidak terlafazkan ketika di tengah antar kata. Nah, kemudian ketika masuk di contoh di bawah yang strip kedua, jika kita membaca di tengah antar kata maka kita ucapkan wadrib. Hamzah wasol tidak terbaca, artinya hilang pada lafaz namun masih ada secara tulisan. Gitu kan? Nah, ini hukum asal hamzah wasol yaitu hilangnya hanya secara lafaz namun ada secara tulisan. Ini hukum asalnya. Namun di sana ada beberapa keadaan hamzah wasol itu hilang juga secara tulisan. Gitu ya. Ulang. Apa secara asal? Hamzah wasol itu hilang secara lafaz namun ada secara tulisan. Itu hukum asal. Namun di sana ada beberapa keadaan yang hamzah wasol itu hilang secara lafaz dan secara tulisan. Kapan? Yang pertama yang tadi diingatkan tadi, yaitu apa? Ketika hamzah wasol diawali oleh huruf istifham yang bukan pada al. Yang bukan pada al, hamzah wasol yang bukan pada al. Yang didahului oleh hamzah istifham seperti istaghfarta. Istaghfarta didahului oleh hamzah istifham menjadi astaghfarta. Apa yang hilang? Hamzah wasol hilang secara lafaz dan secara tulisan. Juga ketika hamzah wasol ada pada kata ibn, pada kata yang sama'i. Yang sama'i itu apa? Termasuk ibn kan? Nah, ibnun lihat. Kita baca Libni Zaid. Kalau ini enggak dibuang ya. Libni Zaidin. Apa artinya? Milik anaknya Zaid. Nah, di sini yang hamzah wasal pada ibn hilang secara lafaz saja, masih ada secara tulisan. Iya enggak? Libni Zaidin. Namun hamzah wasal pada ibn bisa hilang secara lafaz dan secara tulisan ketika diawali oleh nama dan diakhiri oleh nama. Itu apa? Berada di antara dua nama. Ketika ibn itu berada di antara dua nama, yang nama kedua ini masyhur penisbatannya kepada nama pertama. Seperti Muhammad ibn Abdillah, nama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdillah. Ini ibn jatuh di antara dua nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abdillah. Nama ini masyhur penisbatannya kepada nama yang kedua. Nama yang pertama ini masyhur penisbatannya kepada nama yang kedua. Apa? Kenapa, Tom? Muhammad Ibn Abdillah. Ya? Bisa mengerti? Nah. Artinya apa? Hilang enggak hamzah wasal pada Ibn? Hilang ketika Ibn jatuh di antara dua nama. Yang nama kedua masyhur kepada penisbatan, nama pertama ini masyhur penisbatannya kepada nama yang kedua. Nah, Umar Ibnul Khattab. Nah, kemudian ketika apa lagi? Ketika Ibn diawali oleh huruf istifham. Ya. Ibnuka, lihat Ibnuka. Apa arti Ibnuka? Ibnuka artinya anakmu. Ibnuka hada, anakmu adalah ini ya. Ibnuka hada, anakmu adalah ini. Kemudian antum bertanya, apakah anakmu adalah ini? Nah, abnuka hada, ketika itu hamzah wasal dibuang secara lafaz dan secara tulisan. Abnuka hada, apakah anakmu itu ini? Abnuka hada, apakah anakmu ini yaitu yang ditunjuk di situ. Nah, itu juga apa keadaan di mana hamzah wasal dibuang. Termasuk juga ketika apa? Ketika Ibn dipanggil seperti tadi lafzul jalalah Allah dipanggil. Ya. Yabna Zaidin. Nah, Yabna Zaidin dibuang karena diawali oleh ya. Nah. Yabna Adam. Antum lihat di beberapa tulisan Yabna Adam. Asalnya gini, asalnya Ibnu Adama. Ya. Masuk ya. Yabna Adama. Itu tulisannya. Enggak ada hamzah wasalnya. Mengerti? Nah, di sini keadaan-keadaan di mana hamzah wasal dibuang dari tulisan bukan hanya secara lafaz. Nah, termasuk juga pada apa? Bismillah. Ketika ditulis lengkap. Ismun. Ismun termasuk dari 10 isim yang enggak ada hamzah wasalnya kan? Afan. Ismun termasuk dari 10 isim yang berhamzah wasal, ya. Ismun termasuk 10 isim yang berhamzah wasal. Ismullah. Apa artinya? Nama Allah. Kita masukkan ba menjadi apa? Bismillah. Nah, ketika antum tulis bismillah, ini masih tetap ditulis hamzah wasalnya. Bismillah. Karena bismillahnya di sini bismillah pendek. Namun ketika antum tulis bismillah panjang, bismillah yang seperti pada Al-Qur'an, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baru setelah itu ketika itu kalau ditulis panjang maka dibuang hamzah wasalnya menjadi bismillahirrahmanirrahim. Begini enggak? Nah, berarti hamzah wasal pada bismillah yang ditulis lengkap dibuang hamzah wasal baik secara lafaz ataupun secara tulisan. Nah, dan ini sudah pernah disampaikan di pelajaran apa? Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, ditulis, pernah dijelaskan di kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada. Mana? Oh, Muhammad. Muhammad itu ya. Muhammad Ibnu Abdillah. Kita baca gini. Muhammad Ibnu Abdillahi. Ibni, nah baru yang ini dibaca kasrah. Muhammad Ibnu Abdillah Ibni Abdil Muthalib. Yang ibni yang kedua dibaca kasrah. Muhammad Ibnu Abdillah Ibni Abdil Muthalib. Kecuali kalau dikasih huruf jar li Muhammad ibni Abdillah. Nah ini. Li Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib. Ibn di sini i'rabnya ada yang menyebut badal, ada yang menyebut sifat. Nah, sehingga mengikuti i'rab sebelumnya. Gitu ya. Kalau i'rabnya bukan badal atau bukan sifat, yaitu i'rabnya menjadi khobar, maka dia dibaca dhamma. Maka bacaannya apa? Dhamma. Muhammad, Muhammadun ibnu Abdillah. Muhammadun ibnu Abdillah. Ketika itu diberi apa? Hamzah wasal. Muhammad adalah anaknya Abdullah. Kalau khobar, Muhammad adalah anaknya Abdullah. Tapi kalau kita niatkan badal atau sifat, maka kita katakan Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Oh, tadi lupa diangkat mic yang banatnya ya. Enggak dengar banat tadi ini waktu penjelasan. Kalau anak nulis siapa tulis ingatkan mic ini biar diangkat supaya yang nyimak dari pondok banat para santriwati bisa enggak hilang suara ketika apa? Nulis ya, papan tulis. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.